melati. Tak terasa waktu berlalu, leburkan cinta kita yang lama terjalin indah. Dan kini ku sadari sungguh berarti dirimu bagi hidupku. Tak akan ku lepaskan sekali lagi melati. Akan ku ucap ku sangat sayang padamu sekali lagi melati. Akan ku sebut indah namamu. Melati, semoga saja